Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Semoga Anda hari ini baik-baik saja ya pemirsa, dan semoga hari ini kami bisa memberikan cahaya untuk Anda. Dan tentunya bukan saya sendiri saja yang akan menyinari hari Anda, karena di sebelah saya sudah ada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, siap memberikan cahaya kepada pemirsa hari ini? Mudah-mudahan sama-sama, karena kalau orang memberi cahaya, cahaya bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, ya. Insya Allah. Dan pada pagi hari ini juga sudah ada hadir di studio kami ini ibu-ibu yang bercahaya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Dari Majelis Taklim Al-Muslimah. Ya, insya Allah kita akan memberikan cahaya juga kepada pemirsa di rumah ibu-ibu ya. Nah, Pak Wit, hari ini kita akan membahas soal apa? Ya, pertama bahwa ternyata hampir semua ajaran Islam itu dibangun oleh dua hal pokok yang menjadi mainstream. Ya, di pokok bahwa orang baik dengan Allah itu harus baik dengan sesama. Makanya kalau kita sholat Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah, diakhiri dengan Assalamualaikum, itu adalah kesejahteraan untuk kita semuanya, kanan, kiri, semua lingkungan, rahmatan alamin. Kita puasa semata-mata untuk Allah, tapi diakhiri zakat fitrah untuk manusia. Kita berhaji, haji ini juga labbaik Allahumma labbaik untuk Allah, tapi kalau melanggar satu rukun, kita membayar dam untuk manusia. Kita baca Al-Quran, Al-Quran itu dimulai dengan basmalah, mengagungkan nama Allah, diakhiri surat An-Nas, artinya manusia. Orang sholat juga harus mau zakat. Sholat hubungannya dengan Allah, zakat hubungannya dengan manusia. Sholat terus gak mau zakat, sholatnya gak diterima. Zakat saja gak mau sholat, gak diterima juga. Maka istilahnya wa, jadi aqimus sholah wa atuz zakah, yaitu dan, bukan atau. Jadi kalau sudah sholat rajin, saya gak usah zakat lah, sudah sholat gak perlu, gak boleh juga. Atau orang sudah zakat tapi gak mau sholat juga gak benar. Sebagaimana saya pengen istri yang cantik umurnya 20 tahun. Mohon maaf, ini gak ada cantik tapi gak 20 tahun, 10 tahunan 2. Nah, itu namanya tidak menyatu. Padahal yang kita kira, iya 10 tahun masih apa-apa mandi aja dimandiin, ngapain gitu ya. Pengennya yang 20 tahunan yang jadi satu, 20 tahun dan kecantikannya itu. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 112. Bagaimana saya senang kalau mau dibacakan ya, Ali Imran. Ali Imran ayat 112 ya, Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Satu, hablum minallah. Jadi orang tidak akan hina kalau dia berpegang pada tali agama Allah. Terus, dan tali perjanjian dengan manusia, dan dia hablum minannas. Jadi singkatnya hablum minallah dan hablum minannas ini penting sekali, sehingga Rasulullah SAW pernah mengamini doa orang setelah sholat id. Pertama, ya Allah, setelah sholat id ada orang berdoa, Rasulullah mengamini dengan genting, ya Allah, jangan kabulkan puasanya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama, kenapa? Wong puasa itu urusannya dengan Allah, kok orang durhaka pada orang tua, puasanya enggak diterima. Jadi Allah ridha kalau kita sesama kita juga ridha. Ridha Allah fi ridha walidain, yang pertama. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasanya istri-istri yang durhaka pada suami, atau suami-suami yang kejam pada istrinya. Maka kalau ada suami istri yang tidak harmonis, maka puasanya pun tidak diterima. Dan yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima orang-orang yang sudah berpuasa sebulan penuh, sementara dia tidak bisa rukun satu dengan yang lain, tidak bisa saling memaafkan, bahkan saling bertengkar, berantem satu dengan yang lain. Jadi sudah puasa tapi hidupnya berantem antar tetangga. Itu kalau dalam bahasa agama namanya utulin, yang sering saya sebut, wajahnya enggak familiar, kurang keep smiling. Jadi ditanya gak enak kan wajahnya kayak IMK ikan mas koki bu. Jadi mulutnya itu lancip kayak manyun, iya manyun, jadi ngumpul kayak lohan. Nah, ditanya gak enak kan, dari mana Mona, dari belakang, mau kemana, mau ke depan, rumahnya mana, Indonesia, rumahnya di mana, gak saya bawa. Nah, itu jawabannya benar tetapi tidak mengenakan. Jadi hubungan sama itu penting, karena di zaman Rasulullah juga ada orang ditanya itu gak enakan, Nabi marah. Siapa itu saya? Siapa itu saya? Siapa itu saya? Nabi marah. Kalau dalam kegelapan jangan bilang saya. sedikit sini gua colok matamu. Nah, gitu. Tentu pakai bahasa Arab. Enggak mungkin Nabi al-colokun al-matau. Nah, itu bukan bahasa Arab ya. Artinya apa? Kalau kamu ditanya yang menyenangkan. Saya Mona binti Ratuliu, istrinya Indra, misalnya gitu. Jadi dengan dekat, karena itu dalam kegelapan supaya jelas. Artinya apa? Bahwa orang baik dengan Allah itu sangat juga diterima kebaikan kita dengan Allah kalau kita juga bisa mengembangkan sikap toleransi, sikap keberagamaan kita juga soleh sosial. Artinya bahwa orang baik dengan Allah harus juga baik dengan sesama. Dan itu pesan moral yang luar biasa. Sehingga bohong orang dikatakan sudah sholatnya hebat, puasanya hebat. Karena zaman Nabi ada orang yang sholat sampai jidatnya bentar, Bu. Sampai hitam, bacanya bagus sekali, bismillah. Alhamdulillah. Walaupun luar biasa. Kalau perlu dia mungkin SAG, Bu, sarjana sarjana alam gaib itu. Yang SAG itu dia luar biasa, dia haji terus. Bahkan umrah itu seminggu bisa 3 kali. Uang rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah itu dengan jalan Nabi itu. Dia sering sekali dia apa mungkin puasa terus, tetapi sayang hubungan sosialnya enggak baik. Ditanya enggak ngenakkan. Orang itu utulin, kaku, keras, saklek, jutek. Iya, jadi seolah-olah sudah berkali-kali kita siaran bareng, ketemu itu wah cuek aja. Parcel enggak datang, ucapan terima kasih aja enggak pernah ada. Minal aidin aja enggak pernah. Saya juga punya teman kayak gitu loh, ya. Gitu. Ya. Artinya apa? Jangan saling sindir ya. Artinya apa, ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa ternyata hubungan sosial itu penting di dalam Islam. Jadi soleh secara ritual juga harus soleh secara sosial. Dan itu pesan moral luar biasa. Bahkan sebetulnya kalau kita runtut terus, bukan hanya nilai kemanusiaan, bahkan adalah nilai-nilai kepada alam ini. Karena ada orang masuk neraka karena menyiksa anjing, apa menyiksa kucing. Dan ada orang masuk surga karena dia menolong anjing. Anjing loh, Bu. Anjing itu sesuatu yang kadang-kadang direndahkan di hadapan manusia. Tetapi nolong anjing kausan bisa masuk surga, sementara menyiksa kucing bisa masuk neraka. Baik, nah ya. Ibu-ibu, ini ilmu lagi untuk kita ya ibu-ibu ya. Ternyata kita bukan hanya harus soleh secara ritual, tapi ya, juga ya, harus soleh secara sosial, yang artinya hubungan sesama manusia harus dijaga. Tapi bagaimanakah cara menjaga hubungan antara manusia yang baik dan juga benar dalam Islam? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cahaya Hati. الصلاة الصلاه خير من النوم. الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Pemirsa Cahaya Hati, kembali lagi bersama saya Munir Ratulio, ada Ustaz Wijayanto juga di sini, dan ada ibu-ibu dari Al Muslimah ya ibu-ibu ya. Nah, kami sedang membahas bagaimana kemanusiaan di dalam Islam, yang artinya kita harus soleh secara ritual dan juga soleh secara sosial gitu ya Ustaz. Artinya ya, apa? Bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari yang betul-betul sahih diriwayatkan ada seorang yang dia pendosa tetapi dia punya nilai kemanusiaan pri kehewanannya luar biasa. Maksudnya ada seorang anjing yang kehausan saja, ada sumur tapi enggak ada timbanya, akhirnya dia turuni pakai sepatunya diisi air, kemudian dia gigit roka embeng ke atas, airnya itu diserahkan pada anjing, anjing itu terbebas dari kehausan. Kata Nabi, wa mubasar bijana, orang itu akan dikemudahkan dengan masuk surga hanya dengan menolong anjing. Artinya apa? Bahwa Islam sangat menghargai itu. Seharusnyalah kemanusiaan kita itu sudah tidak boleh tersegmentasi oleh pilpres, pilkada, pileg, pilihan legislatif kemarin hanya karena partainya beda, kita enggak mau silaturahmi, jangan sampai. Ya. Jadi kalau nolong orang enggak usah lihat suku, ras dan agamanya. Sudah terjepit kena gempa itu tolonglah. Benar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali apa nama Menara Tuliumnya bukan orang Jawa. Jangan, tolong saja. Kamu Islam apa Hindu? Enggak usah. Islam, Islam NU apa Muhammadiyah? Enggak usah. Enggak usah. Kalau nolong ya sudah. Iya kan gitu. Jadi itu nilai kemanusiaan. Baik. Dan itulah aspek penting ya. Baik. Nah, ibu-ibu nih pasti kita karena bersosialisasi juga sehari-hari, bertetangga juga, ada keluarga, saudara mungkin di dekat rumah, pasti ada masalah ya ibu-ibu ya. Ada yang mau bertanya pada Ustaz Wijayanto mungkin? Ya, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Zuria dari Taklim Al-Muslimah. Saya ingin bertanya dengan Pak Ustaz. Iya. Saya punya teman, dia itu sholatnya baik, ibadahnya juga bagus. Alhamdulillah. Tapi dengan saudara dan tetangga itu suka ribut, Pak Ustaz. Itu iya. Bagaimana, Kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustaz? Sholat baik, bukankah di dalam sholat juga kita membacakan ayat-ayat yang isinya semua baik gitu Ustaz? Tapi begitu turun kepada dunia nyata, berantem sama tetangga. Makanya yang sulit dari sholat itu bukan hanya melakukan sholatnya, tapi mentransfer dan membawa sifat-sifat sholat keluar sholat. Misalnya kalau kita sudah Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah, di luar kita sudah takbir, jangan jadi takabur dong. Katanya yang besar hanya Allah. Kalau yang di luar kok yang dibesarkan jabatan, yang dibesarkan adalah profesi. Ketemu wartawan aja urus pura-pura enggak kenal semuanya, sok artis, sok apa misalnya, ya berarti dia tidak membawa sifat sholatnya ke luar sholat. Yang lebih penting lagi sebetulnya pesan-pesan moral di dalam sholat itu adalah bagaimana kebaikan dengan sesama. Tentu menjadi sempurna ibadah seseorang kalau dia juga baik dengan sesamanya, dengan tetangganya tadi. Makanya biasanya ayat sholat dengan zakat itu gak dipisahkan, karena itu kaitan dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama tadi. Di dalam surat Al-Qalam, kalau saya mau boleh dibacakan surat ke-68, itu ada beberapa sifat, saya carikan biar agak cepat, tolong saya dibacakan Mona. Surat Al-Qalam mulai dari ayat 11-12 itu Sampai ada coba 11-12 saya boleh dibacakan. Benar-benar. Yang banyak mencela. Jadi satu, orang sudah sholat tapi suka mencela orang lain. Oke. Dua, yang kian kemari menghambur fitnah. Suka menghamburkan fitnah. Jadi orang yang suka bibirnya lancip, Bu. Ngadu domba. Oh, di sana sini, di sana sini, di sana sini, jadi gosip sana, gosip sini, gosip sana, gosip sini. Maka itu termasuk sudah sia-sia sholatnya. Terus, yang sangat enggan berbuat baik. Jadi orang yang kurang kebaikannya, yaitu sedekah gak pernah, hubungan sosialnya gak diperhatikan, itu menjadikan tidak bermakna sholatnya. Terus, yang melampaui batas lagi orang banyak dosa. Iya, orang yang suka melampaui batas. Melampaui batas itu di luar dari kewajarannya. Artinya apa? Orang misalnya dalam Islam itu tidak boleh tabarruj. Tabarruj itu overacting. Apa enggak boleh bermake up? Boleh, tapi jangan berlebihan. Bibir dikasih merah membara kayak habis minum darah. Mungkin sarapannya ayam mentah. Pakai apa, enggak boleh pakai parfum, boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Jadi pakai minyak nyom-nyom, pakai minyak serimpi. Sebelahnya pingsan gitu ya. Iya, jadi kalau ada kayak jenazah lewat. Siapa itu Mona? Jangan. Waduh. Seperti itu. Jadi Islam memang jangan sampai melampaui batas. Nah, apapun jangan sampai melampaui batas. Terus? Yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Ya, orang yang kaku, kasar, saklek, jutek. Orangnya judes, orangnya yang tidak mengenakan dan dia terkenal dengan kejahatannya. Jadi setiap orang mengenang dia, mesti yang dikenang adalah kejahatannya. Jadi menjadikan orang tidak nyaman untuk bersama dia. Makanya dalam Islam pakai tato itu sampai enggak boleh. Kenapa? Karena itu membuat orang tidak nyaman. Orang kalau pakai jin sobek-sobek, pakai tato itu kan kesannya kurang enak kan gitu. Jadi, tato beneran, Bu, bukan tato gambar lempeng, itu panuan. Malah ada yang gambarnya ampiang, itu kados. Di dalam Islam, kenapa Bu tertawa? Pengalaman kayaknya, enggak ya Bu ya? Iya, artinya apa? Di dalam Islam itu betul-betul supaya orang itu enak, nyaman kalau kita duduk bersama itu. Seolah-olah ada keteduhan di antara kita. Supaya memang bahwa sampai-sampai, mohon maaf Ibu, orang itu sholatnya baik tetapi suruh menjaga ketentraman, sampai kalau kumpul begini ini suruh pakai wangi-wangian, dilarang makan pete, jengkol, semuanya itu bagian karena membuat orang tidak, ya tidak bau yang tidak nyaman kan, ya suasananya surgawi. Maka pakai baju yang bagus-bagus, cuman harusnya baunya yang enak ya, jangan bau balsem, bau ini semua ya, jangan. Oh ya, itu bagian dari yang harus kita ciptakan. Jadi memang di Al-Quran juga sudah ada ya Ustaz ya, bagaimana bersosialisasi, bagaimana harus berperilaku terhadap sesama gitu ya Ustaz ya. Nah tadi kan pertanyaannya adalah, wah tetangga saya nih rajin sholatnya, tapi hubungan sama sesamanya kurang bagus gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya sama Ustaz, gimana ya cara menghadapi orang-orang yang demikian? Nah pemirsa, kalau mau tahu jawabannya jangan kemana-mana dulu, tetap di Cahaya Hati, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Cahaya Hati, kami sedang membahas kemanusiaan di dalam Islam. Tadi sudah ada pertanyaan dari ibu yang ada di sini, bahwa ternyata tetangganya nih rajin sholat, tapi sama tetangga galak gitu ya Ustaz ya. Tadi Ustaz Jento juga sudah menjabarkan bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam Islam. Nah saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya saya punya tetangga yang demikian, terus gimana dong saya harus menyikapinya? Kan membalas juga kayaknya ada juga tiga ya, sikap yang harus kita lakukan. Satu, kalau bisa idealnya itfa bilatihi aksar, tolonglah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau orang berbuat jahat pada kita, jangan kita sama-sama berbuat jahat kepada dia. Berarti sama-sama jahatnya kan. Itu masa orang benci, kita juga benci dia, berarti sama-sama pembenci. Itu minimal kita kalau bisa, kalau enggak ya adil. Sikap adil itu kapan waktunya dia perlu pukul sekali ya dibalas sekali, supaya beri pelajaran, tapi lewat peradilan. Minimal kita doakan menjadi lebih baik. Minimal seperti itu. Caranya gimana? Kita biyadihi fabilisani wabikolbi, artinya apa? Dengan tangannya, mungkin gak bisa lewat kita, lewat sesepuh, orang tua, leader di situ, mungkin RT, RW, supaya jadi enak. Karena kalau yang negur kita malah jadi perang mulut, malah jadi teguran gak sampai, dia gak berubah menjadi baik, malah hubungan kita jadi retak. Nah, makanya alhamdulillah kalau di Indonesia ada sistem, ada RT, ada RW, ada lurah, itu bagian untuk merukunkan. Nah, biasanya di suasana sawalan lebih enak. Asal sawalannya betul-betul kita saling halal bihalal, saling memaafkan itu. Jadi inti tujuannya adalah bagaimana memperbaiki keadaan gitu ya? Iya, karena bagaimana juga angkat sangat sia-sia orang yang sudah sholat tetapi dia tidak peduli dengan sesama. Man lam yahtam bi amril mu'minin walaisa minna. Siapa yang tidak bisa peduli dengan sesama walaupun dia sudah sholat, kata Nabi, dia belum masuk golonganku. Bukan golongan Nabi Muhammad, golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Sirek-sirek itu. Maka kita supaya ada peduli dengan sesama, kita saling kasih sayang itu. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat ilmu lagi ya ibu-ibu ya, bagaimana kita menjaga kemanusiaan di dalam Islam, bagaimana juga kita harus bersikap dan bertingkah laku ya Ustaz ya, kepada sesama manusia. Bukan hanya rajin sholatnya aja, tapi juga harus baik sama tetangga juga ya ibu-ibu dan saudara-saudara dan kerabat-kerabat kita pastinya. Dan pemirsa, terima kasih pada pagi hari ini Anda bisa bersama kami dalam Cahaya Hati. Besok bersama kami lagi ya. Nah, hari ini cukup sekian dulu ya Ustaz ya. Besok kita lanjutin lagi dengan tema yang lain. Kita tutup dengan doa dari Ustaz Wijaya. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita mengerti ini Allah tunjukkan pada kebaikan. Kita tahu itu baik. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan itu menjadi satu semangat untuk kita melakukannya, dan tunjukkanlah yang jelek itu adalah jelek dan kita ada semangat untuk meninggalkannya. Allahumma arinal haqqo haqqo wajudna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar waqina adzaban nar waqina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Thank you.